بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita di pembahasan keterangan atau penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah, jenis tauhid yang kedua yang merupakan misi dari dakwah para rasul, para nabi dan yang mengikuti mereka dari umatnya, berdakwah ila tauhidillah, berdakwah menyeru umat untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hak untuk diibadahi. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, walamma dzakara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah qissata dzati anwatin fi kashfi syubhat قال ولكن هذا القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان انتهى. Kata beliau, ketika Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau dalam kitab Kashful Syubuhat, di mana kitab Kashful Syubuhat ya termasuk di antara kitab Rudud yang terbaik ya di dalam bantahan terhadap syubuhat-syubuhat orang-orang musyrikin, baik orang-orang musyrikin yang di masa jadi keberadaannya di masa Syekhul Islam ataupun termasuk di masa kita. Dikarenakan syubhat-syubhat yang tersebar di sekitar kita ya. Dari syubhat-syubhat tersebut kalau tidak dikatakan semuanya, mayoritas telah disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya tersebut serta bagaimana bantahannya. Ya. Mungkin pada sebagian di antara syubhat tersebut hakikatnya sudah disebutkan di dalam kitab tadi, tetapi dimunculkan dalam kemasan yang baru, casing baru. Sebagaimana syubhat yang ada pada orang-orang Rafidah Syiah. Ya, perkaranya telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ya, secara rinci dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Di mana syubhat-syubhat yang muncul belakangan dari kalangan Rafidah, ya, adalah syubhat yang sifatnya pengulangan, ya, dari syubhat-syubhat terdahulu yang telah dibantah oleh Syekhul Islam, di mana beliau rahimahullah, ya, mengungkap berbagai syubhat yang dimunculkan oleh seorang tokoh dari tokoh-tokoh Rafidah yang dijuluki Ibnu Mutahhar. Ibnu Mutahhar, di mana beliau Syekhul Islam, ya, memberikan gelaran yang pas, ya, untuk orang ini dengan sebutan Ibnu Munajjas. Baik. Ya, dan di sini menunjukkan dibolehkannya, ya, memberikan julukan yang sepadan dengan keadaannya sebagai suatu bentuk tahzir, peringatan kepada umat dari bahaya orang yang sesat. Kita tahu Ibnu Mutahhar maknanya apa? Anak yang disucikan, ya, tidak pantas, ya, orang yang berpemikiran sesat penuh dengan berbagai kotoran, ya, dari akidah-akidah Rafidah untuk dijuluki Ibnu Mutahhar, yang pantas baginya Ibnu Munajjas. Baik. Sehingga dengan ini sangat penting sekali lagi untuk kita memiliki perhatian terhadap kitab-kitab rudud yang ditulis oleh para ulama, ya, sehingga ketika kita membantah sebuah kesatan termasuk di dalamnya sebuah kebid'ahan dengan bantahan yang ilmiah, karena tidak boleh membantah suatu kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain, karena nanti akan munculkan, ya, perkara bid'ah berikutnya. Semakna dengan kitab Kashfu Syubhat dari sisi kandungan adalah salah satu kitab karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ya, kitab Iqtida Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ini dari sisi kandungan. Beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, walakin akan tapi hadhil kisah, ya, kisah ini tufidu di dalamnya memberikan faedah annal muslima, jadi seorang muslim Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan kisah Zatu Anwat, ya, sebagaimana para sahabat rahimahu radhiyallahu taala anhu, di mana sebagian dari mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kudama berangkat menuju Hunain. Dalam perjalanan tersebut, sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, rombongan ini melewati pohon yang jadi pohon sidr, bidara. Biasa orang-orang musyrikin Arab menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, dalam rangka tabarruk, mengharap berkah. Sehingga senjata ini jika digunakan untuk berperang akan jitu, akan ampuh, menurut keyakinan orang-orang musyrikin. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka berkata ketika melihat, menyaksikan pohon Zatu Anwar tersebut, ya Rasulullah, Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Yani, ya, dinamakan dhatu anwat karena banyaknya gantungan-gantungan senjata-senjata yang digantungkan di pohon tersebut. Nah, para sahabat tadi menganggap bahal yang demikian sesuatu yang tidak mengapa, tidak berpengaruh terhadap tauhid, terhadap akidah. Maka mendengar permintaan dari para sahabat yang baru masuk Islam ini, dan ini mukmin mau berperang, ya. Dan ada pelajaran penting disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, hafizahullah, tentang bagaimana bahwa ingkarul munkar, ya, tetap harus ditegakkan meskipun dalam momen butuhnya kita kepada pasukan. Ya. Untuk kita ketahui bahwa kemenangan itu bukan dihitung dari jumlah pasukan, tapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah tidak akan terwujud tanpa adanya kelurusan akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan untuk kemudian ditunda nanti penjelasannya, ya, setelah selesai berperang, karena kita butuh pasukan, tidak. Ya, jumlah mereka orang-orang yang baru masuk Islam ini banyak. Ya, bahkan muncul dari sebagian mereka perasaan yakni ujub, ya, bahwa kita kaum muslimin menang dalam jumlah sedikit apalagi ini jumlahnya banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala pada kejadian perang tersebut memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa banyaknya pasukan itu bukan jaminan kemenangan. Nabi menyatakan Allahu Akbar. Innaha sunan. Kultum walladhi nafsi biyadi. Kama qalat Banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kemudian Nabi menyatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Al-Hadith. Mendengar permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, Nabi SAW langsung bertakbir. Menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat ini bukan perkara ringan. Minta dibuatkan suatu pohon, ditunjukkan satu pohon untuk dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Kata Nabi, sungguh ini adalah langkah dari langkah-langkah umat terdahulu. Ini perkara yang jelek dari apa yang ada pada umat terdahulu. Kalian telah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Di mana Bani Israel, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, ya, Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri yang dijanjikan untuk mereka. Mereka melewati kaum yang sedang menyembah berhala. Kemudian sebagian dari mereka, Bani Israel ini, berkata kepada Musa, "Ya Musa." Ya, di sini ada pelajaran adab yang ditanbihkan oleh Syekh Ubaid, ya, bahwa hal yang terjadi pada umat terdahulu, yakni buruknya adab terhadap nabinya. Di sini mereka memanggil nama nabinya dengan namanya. Berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nubuwah atau risalah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mereka mengatakan Bani Israel, ya Musa, wahai Musa. Ini langsung disebut namanya, kalau istilah orang Jawa, apa kalau seperti itu. Ya. Ya, kurang lebih kalau kasar terhadap orang yang semestinya dimuliakan. Kata mereka, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan berhala sebagaimana mereka, orang-orang itu memiliki berhala yang disembah. Baik. Di sini Nabi SAW mengkiaskan apa yang diminta oleh para sahabatnya yang baru masuk Islam ini kepada apa yang diminta Bani Israel kepada nabinya Musa AS. Menunjukkan dari sini bahwa at-tabarruk, ngalap berkah, ya, ini salah satu di antara bentuk peribadatan. Ya. Sehingga dengan teguran Nabi SAW, ya, menjadikan mereka, para sahabat yang baru masuk Islam itu, paham bahwa yang demikian perkara yang tidak boleh. Dan mereka pun ya, berhenti. Tidak kemudian ngeyel. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang zaman sekarang. Ya. Yang mungkin beralasan maksud saya ini, maksud saya itu. Mereka paham, sadar, dan langsung berhenti dari apa yang mereka minta. Di sini faedah yang bisa dipetik, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Annal muslima, bahwa seorang muslim, balil alima, bahkan seorang alim, ya, ini lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar muslim. Dan kita tahu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia-manusia yang memiliki keutamaan yang tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang datang setelahnya. Mereka menimba ilmu langsung dari sumbernya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang datang setelahnya. Kata beliau, qad yaqa'u fi anwa'in minasyirk la yadri anha. Terkadang, ya, sampai pun seorang alim, terkadang terjatuh ke dalam anwa, jenis-jenis minasyirik, dari kesyirikan, la yadri anha. Dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau itu adalah kesyirikan. Maka di sini kata Syekh, fatufidu, dengan kisah ini memberikan faedah at-ta'alluma, wajibnya untuk kita belajar. Jangan sampai ada pada diri kita perasaan cukup. Ya. Sehingga kalau mereka ahlu dunia tidak pernah merasa kenyang dengan dunia. Dan ini sifat tabiat manusia. Wa inna li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia kecintaannya terhadap al-khair, yakni harta, demikian kuat. Sehingga mereka untuk bisa meraih harta, menempuh berbagai cara, mengatur sedemikian rupa langkah-langkah untuk bisa mendapatkan harta. Maka talibul ilm harus memiliki semangat yang lebih besar dibandingkan ahlu dunia yang berupaya untuk meraih dunia mereka. Karena kita tahu kedudukan ilmu adalah perkara yang tidak bisa ditandingi dengan kedudukan harta, meskipun dua-duanya diarahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditandingi. Kemudian wa taharruza. Di sini memberikan faedah pentingnya at-taharruz. Upaya untuk melakukan pembentengan, menjaga diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Kita tidak tahu ada perkara yang lebih besar bahayanya dibandingkan kesyirikan. Wa ma'rifata, dan wajibnya untuk atau memberikan faidah untuk mengetahui bahwa anna qaulal jahil, ungkapan seorang yang jahil, at-tauhid fahimnahu. Perkara tauhid, ya saya sudah paham. Saya sudah ngaji lama istilahnya, ya. Sudah belajar sampai akidah wasitiyah atau mungkin akidah tahawiyah. Mau apa lagi? Ya. Mungkin ada yang berprinsip seperti itu. Kata Syekhul Islam, ya, orang yang seperti ini disifati dengan jahil. Ya, jika seorang mengatakan tauhid saya sudah paham, ya, malah saya sudah ngajar. Ya. Kata Syekh, "Anna hadza min akbaril jahl wa makayidish syaitan." Maka ungkapan yang semisal ini, kalau masalah tauhid saya sudah paham, ini termasuk dari sebesar-besar kebodohan dan termasuk dari tipu daya syaitan yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajari kita satu doa, ya, yang di antara kandungan doa itu memberikan faedah ini. Ketika beliau menyatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan saya tahu itu adalah kesyirikan, dan aku mohon ampunan kepada Engkau, ya, dari kesyirikan yang saya tidak mengetahui. Ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang paling memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dengan doa demikian, ya. Adakah di antara manusia yang mengaku dirinya lebih mengetahui tentang syariat ini dibandingkan Rasul? Ya, jika ada, dia telah kufur. Baik. Maka di sini penting dan sangat penting untuk kita betul-betul menyadari bahwa kebutuhan kita kepada ilmu demikian besar, terlebih ilmu tauhid. Dikarenakan kalau seorang alim terkadang bisa terjatuh ke dalam sebuah penyelisian, bahkan digambarkan oleh saya di sini sebagai kesyirikan, dalam keadaan dia tidak menyadari itu kesyirikan, apalagi tentunya orang jahil. Qala rahimahullah wa qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitab, ya, fi madarij as-salikin. Al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarij as-salikin, di awakhir juz awal, di akhir-akhir dari jilid yang pertama dari kitabnya, beliau mengatakan walakinnal amra, akan tapi perkaranya, kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innama tunqadu 'ural islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Umar menyatakan, dan atar Umar ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dua kitabnya, yang pertama Minhajus Sunnah, tayib, yang kedua Majmu' Fatawa beliau. Umar menyatakan, innama, sesungguhnya, tungkadu ural Islam, akan terurai ikatan-ikatan Islam. Urwatan, urwatan, helai demi helai. Yang berarti, lambat laun seorang akan terlepas dari ikatan Islam. Digambarkan oleh Umar, helai demi helai, ikatan demi ikatan. Iza nasha'a fi, iza nasha'a fil Islam, man la ya'riful jahiliyah. Ketika tumbuh di dalam Islam ini, generasi yang tidak mengerti jahiliyah. Jahiliyah nisbah kepada jahal. Al-jahal, yakni adamul ilm. Ya, dijelaskan oleh para ulama maknanya bahwa al-jahiliyah kullu ma yukhalifu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang menyelisihi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jahiliyah. Dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki risalah, ya, yakni Masail Jahiliyah, bagaimana beliau mengurai satu persatu, ya, beliau sebutkan lebih dari 100 jenis perkara yang itu termasuk dari Masail Jahiliyah. Jadi di antara sebab yang menjadikan terlepasnya sebuah generasi dari Islam ketika mereka tidak mengenal jahiliyah. Kata Asy-Syari rahimahullah, wa hadza li'annahu idza lam ya'rifil jahiliyyata wasyirka wa ma'abahu al-Qur'an wa dhammahu waqa'a fihi wa aqarrahu wa da'a ilayhi wa hassanahu wa huwa la ya'rifu annahu huwa alladhi kana 'alayhi ahlul jahiliyah aw nadhiruhu aw sharrun minhu aw dunahu. Kenapa ketidaktahuan terhadap perkara jahiliyah, perkara yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini menjadi sebab terlepasnya sebuah generasi dari Islam dalam keadaan mereka tidak sadar? Dikarenakan jika seseorang atau sebuah generasi atau seorang tidak mengerti tentang jahiliyah, tidak mengerti tentang kesyirikan, tidak mengerti tentang perkara yang dicela oleh Al-Quran, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Wa aqarrahu, dan akan membenarkannya, anggap itu sebagai suatu perkara yang benar. Wada'a ilaihi, dan dia akan menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Wahassanahu, dan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Wa huwa la ya'rifu annahu walladhi kana 'alaihi ahlul jahiliyah, dalam keadaan dia tidak mengerti. Ya, kalau apa yang dia anggap baik, yang dia ajak manusia untuk masuk ke dalamnya, itu adalah perkara jahiliyah, ya, yang orang-orang jahiliyah berada di atas perkara tersebut. Au nadhiruhu, atau yang setara dengannya, atau bahkan lebih jelek, atau di bawahnya. Ya, sebagai misal, apa yang tersebar di masyarakat, ya, dengan apa yang mereka istilahkan tawasul, dengan mendatangi kuburan, ya, yang dianggap sebagai kuburan orang saleh. Baik. Sebagian menyangka dari kalangan kaum muslimin bahwa hal semisal itu disyariatkan, dicintai. Sudah kita lewati pembahasan sebelumnya. Karena ini dianggap cara beradab terhadap Allah. Ya. Dengan cara tidak meminta langsung tapi cari perantara. Sebagaimana katanya kalau kita minta kepada para pembesar. Ya, harus cari ajudannya atau orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Dianggap baik. Kemudian didakwahkan kepada manusia ini sebagai suatu bentuk perkara yang baik. Ya. Nah, kita dapati dengan sebab seruan ini kan rombongan ziarah kemana, ya, wisata dan dakwah. Ya. Kira-kira terjadi sendiri? Ya. Jawabannya tidak. Ada pihak-pihak tertentu yang mempromosikannya, mendakwahkannya. Baik. Ya. Dalam keadaan hakikat dari perkara tersebut adalah kesyirikan orang-orang musyrikin. Menjadikan perantara-perantara dalam beribadah adalah kesyirikan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang musyrikin, di masa Nabi SAW menjadikan perantara-perantara itu bukan sebagai pihak yang diminta menjadi tujuan harapan mereka. Tetapi tujuan harapan mereka kepada Allah, ya, dengan perantara-perantara tadi. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan dalam kitabnya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ illa liyukarribuna zulfa. Demikian juga pada ayat yang lainnya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Jadi ketidaktahuan tentang perkara jahiliyah menjadikan seseorang menganggap baik, lebih daripada itu mengajak manusia untuk masuk di dalamnya, padahal itu adalah perkara jahiliyah, perkara kesyirikan. Kemudian waya'udul ma'ruf ma'rufa waya'udul ma'ruf munkaron wal munkaru ma'rufan. Ketidaktahuan tentang perkara yang jelek menjadikan, ya, suatu perkara yang baik dianggap sebagai suatu kejelekan. Perkara mungkar dianggap sebagai suatu perkara yang baik. Terlebih kita hidup di masa banyaknya penyeru-penyeru kesesatan. Dakwah tauhid, ya, dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh para ulama, ya, termasuk di antara Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dakwah tauhid. Beliau tidaklah mendakwahkan kecuali yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak pantas, ya, untuk suatu dakwah yang itu adalah dakwah Rasul dinisbatkan kepada orang tertentu. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, penisbatan sebuah dakwah kepada nama tertentu adalah, ya, dakwah yang menyimpang, artinya dakwah yang menyimpang itu pantas untuk disebutkan kepada personnya. Adapun sebuah dakwah itu adalah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh jadi tidak boleh dinisbatkan kepada orang-orang tertentu. Ya. Di mana tujuan mereka, orang-orang yang mesti dakwah ini, dalam rangka tanfir an-nas, ya, menjauhkan manusia dari dakwah tauhid, ya, dengan menjuluki Wahhabiyah. Atau yang semisalnya. Ya. Padahal jika mereka, ya, ditanya balik, coba tunjukkan satu perkara saja yang diserukan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang itu adalah perkara yang tidak diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka mengatakan, ya, orang-orang istilah mereka Wahhabi, itu tidak suka mauludan, dan itu sebagai suatu bentuk kebencian terhadap Nabi. Sekarang coba tunjukkan hal yang menunjukkan disyariatkannya mauludan. Ya. Coba tunjukkan dalil yang menunjukkan disyariatkannya mauludan. Dan harap semuanya tahu dari mereka secara khusus bahwa yang pertama kali ya munculkan acara mauludan ya maulud Nabi adalah orang-orang Ubaidiyun yang mereka ya menisbatkan diri mereka kepada Fatimah sehingga dikenal sebagai Fatimiyah, yang sungguhnya mereka bukan dari keturunan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang Ubaidiyun. Ya, mereka adalah orang-orang yang dihukumi oleh para ulama sebagai orang-orang kafir harbi. Ya, sepakat para ulama untuk ya memvonis mereka sebagai orang-orang kafir harbi. Ya, orang-orang Syiah Fatimiyah. Ya. Jadi ternyata uswah, contoh, teladan orang-orang yang menghidupkan mauludan itu adalah orang-orang kufar di sisi para ulama. Demikian juga ya, bahwa mereka menuduh Ahlus Sunnah dengan julukan mereka Wahabi. Ya, orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, mereka menghancurkan kuburan-kuburan. Kuburan mana yang dihancurkan? Ya. Adapun menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kuburan ya, untuk dikembalikan sebagaimana sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang semestinya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangunkan, dibuatkan bangunan ya di atas kuburan. Apalagi untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Demikian perkara-perkara yang lainnya. Kemudian wal bid'atu sunnatan was sunnatu bid'atan. Ketika tidak mengerti tentang perkara keburukan, terkadang suatu bid'ah berubah di sisi mereka dianggap sebagai sunnah, dan sebaliknya sunnah dianggap sebagai bid'ah. Ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau memberitakan kepada umatnya tentang apa yang akan terjadi ya sepeninggal beliau dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah ya, wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Kemudian setelahnya Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hanya yakni mengingatkan umatnya ketika terjadi perselisihan yang demikian banyak untuk berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, maka hendaknya kalian jauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguh setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah sesat. Perkara bid'ah yang baru ya, yakni dalam agama ini bukan dalam perkara dunia, semuanya sesat. Bersamaan kita mengetahui tidak ada satu bid'ah pun ya, yang muncul di masa sahabat. Kalau dikatakan masa sahabat, yakni mu'zamuhum. Ya. Jadi ketika para sahabat masih yang menjadi komunitas terbesar dari kaum muslimin. Itu generasi sahabat. Ya. Adapun di akhir, generasi mereka ketika tinggal tersisa sahabat-sahabat muda, semisal Ibnu Umar, ya, dan yang semisalnya mulai bermunculan bid'ah. Ya, sebagaimana di masa khilafah Ali bin Abi Thalib muncul bid'ah Khawarij. Tayib. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan bahayanya bid'ah, bahwa semua bid'ah dalam perkara agama itu sesat. Dan dalam hadis Jabir dinyatakan wa kullu dhalalatin finnar. dalam keadaan bid'ah itu belum ada. Diingatkan oleh beliau akan bahayanya, menunjukkan wajibnya bagi kita untuk di samping mempelajari sunnah, ya, mempelajari tentang perkara-perkara yang menyelisihinya dari perkara-perkara bid'ah. Oleh karenanya, ya, dalam rangka untuk mengikuti apa yang diwajangkan oleh Rasulullah SAW ini, para ulama ketika membahas tentang perkara-perkara syariat, entah itu haji, entah itu pengurusan jenazah, dan yang semisalnya, mereka mengiringi kitab mereka dengan perkara-perkara yang tersebar di tengah masyarakat dari perkara-perkara bid'ah sebagai suatu bentuk peringatan. Karena tanpa itu, mereka akan menyangka bahwa hal-hal yang tersebar itu juga perkara baik. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menulis, ya, sebagai contoh saja, ya, ahkamul janaiz, hukum-hukum jenazah, wa bid'ahuha, dan hal-hal yang bid'ah yang dikaitkan dengannya, dengan perkara pengurusan jenazah. Demikian juga dalam permasalahan haji. Ya, semua ini sebagai suatu bentuk penerapan terhadap wasiat Rasulullah SAW untuk berpegang dengan sunnah dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Ya, sebagian dai dari kalangan turafiyin, ya, mereka, dan di sini untuk kita mengetahui bedanya, ya, antara turafiyin dengan ahlus sunnah, dengan salafiyah, mereka bukan salafi. Ya. Ini perlu untuk diingatkan, dikarenakan sebagian orang menganggap bahwa enggak ada bedanya, ya, mereka dengan kita, sama-sama kita berujukannya, mereka mempelajari juga kitab Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mempelajari kitab Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, mempelajari kitab Akidah Tahawiyah, sama. Ya, banyak ungkapan yang menunjukkan kejahilan orang yang mengatakannya. Ya. Turasiyin bukan termasuk dari as-salafiyah. Ya. Oleh karena itu mereka dari dakwahnya sudah beda. Ya. Yang penting kita itu belajar sunnah. Ya. Enggak penting mempelajari perkara-perkara bidah. Ya. Sementara Rasulullah SAW, ya, mengingatkan untuk berpegang dengan sunnahnya dan memperingatkan umat untuk menjauhi perkara-perkara bidah. Sehingga akhirnya muncullah, ya, berbagai perkara yang janggal pada mereka turasiyin, memunculkan metode-metode baru dalam masalah dakwah. Ya, ada pelajaran, ya, laki-laki perempuan untuk apa istilahnya, belajar memanah bersama, ya, ya, dan perkara-perkara yang lainnya. Ya, termasuk yang dimunculkan fatwa untuk TV-nya dicadari supaya umat yang di rumah tidak terfitnah dengan dai-dainya. Ya. Berbagai perkara yang janggal yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama. Termasuk, ya, di antara sebab kejahilan terhadap syariat ini disebutkan di sini, wa yukaffaru ar-rajulu bimahdil imani wa tajridi tauhid. Muncul fenomena di masyarakat, seseorang dikafirkan, ya, dikarenakan kemurnian iman dan pembersihan tauhid. Ya, dikafirkan, dianggap bahwa ajarannya ajaran yang aneh. Ya, selain yang memberitakan di Jawa Timur, itu sebagian dai-nya, ya, dalam mukaddimahnya, ya, ketika membacakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, ya, sebutannya terakhirnya apa, walau kariha al-wahhabiyun, katanya seperti itu. Ya, dikafirkan karena berpegang dengan tauhid, memurnikan tauhid, dikelompokkan seperti orang-orang musyrik. Oleh karena itu didapati dai-dainya, ya, memusuhi dakwah tauhid, sementara di sisi yang lain, ya, keluar masuk gereja. Kemudian wa yubadda'u bi tajridi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqati al-ahwa'i wal bid'ah. Ya, dihukumi sebagai orang-orang ahli bid'ah ketika mereka berupaya atau ketika seorang berusaha untuk memurnikan sikap ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi hawa-hawa nafsu dan kebid'ahan, itu dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ya. Juga yang lebih menunjukkan kejahilan mereka, menyamakan, jadi para tokohnya tadi, menyamakan urusan agama dengan urusan dunia. Ya. Sebagian mereka mengatakan, coba itu, katanya Wahabi itu, kalau memang konsisten, ya, tidak boleh memanfaatkan perkara-perkara bid'ah, ya mestinya dakwah kemana-mana naik onta. Iya, ya. Kok malah ada yang naik jaguar, naik, ya, misalnya, ya, dari fasilitas sosialnya, itu kan bid'ah katanya. Menunjukkan dari sini mereka itu tidak paham, ya, dengan sabda Rasulullah SAW tentang peringatan dari perkara bid'ah. Rasulullah memperingatkan perkara bid'ah dalam permasalahan agama, ya, bukan dalam permasalahan dunia. Wa man lahu basiratun wa qalbun hayyun. Siapa saja yang dia memiliki basirah, pandangan hati yang bersih, wa qalbun hayyun, dan hatinya hidup, yara dhalika ayanan, wallahul musta'an. Niscaya dia akan melihat, menyaksikan apa yang disebutkan ini, ya, betul-betul terlihat jelas dengan mata telanjang. Bagaimana orang-orang yang berusaha untuk bertauhid, ya, dikafirkan, ya, demikian juga berusaha untuk memurnikan ittiba'nya kepada Rasul, ya, dimusuhi. Wallahul musta'an, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat kita mohon pertolongan. Insyaallah ini yang sementara bisa kita pelajari. Pada kesempatan depan sedikit saya akan bacakan faidah yang penting terkait dengan athar dari Umar ibn Khattab dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari majmu' fatwa beliau. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.